لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد لا نبي بعده، لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat iman Islam, alhamdulillah atas nikmat ilmu, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat waktu. Dan mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini menjadi tambahan amal ibadah kita. Amin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam rawah Muslim, wa kanat salat duhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan wa idha qa'ada qa'ada mafirullahu. Jamaah rahimakumullah, salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sekarang tanggal berapa ya? 16. Bukan tanggal 13. Tanggal berapa sekarang? 16. Bukan tanggal 13 so far. 13 so far. 13 so far ya. Iya, wong Islami tanggalane dhewe lho gak ngerti. 13 so far. Nanti kalau sudah tak uraikan ini jenengan getun pakai kalender Masehi. Bener. Boleh kita pakai Januari sampai Desember. Tapi kalender kita sendiri ini jangan sampai lupa. Jenengan tak kasih tahu nanti bagaimana kalender Masehi terjadi dan kenapa ini bisa terjadi. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau sudah tahu ini nanti kita buka surat 9 ayat 36 surat At-Taubah. Inna indata suhuri indal hasna asara sahrum fi kitab billahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim falatatlimu fihina anfusakum. Wa qatiluna musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, dari empat bulan itu disebut Allah dengan bulan haram. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agamaku yang lurus. Ini ketetapan agama yang lurus kita tidak pernah pakai. Di rumah kita kalender hijriah cewili cilik tulisannya. Yang besar Masehi. Makanya poso lopat luput aja. Soalnya tidak ketok. Saking cilik. Kalau di rumah saya, yang besar hijriahnya, yang kecil Masehi. Sudah gitu pakai Arab lagi angkanya. Makanya saudara-saudara saya yang masih belum beda agama, yang masih Nasrani, kalau ke rumah mesti gini. Apa? Bingung toh bulan kalenderku. Iya. Lah terus bulanku ya bagi bulanmu. Lu kok cilik gantian. Biasanya aku sing cilik kayak gitu kan. Saya kayak awakmu sing cilik-cilik ini ya. Nah, masa selama ini kita itu di paru-paru. Muharram strip Safar. Safar strip Rabiul Awal. Rabiul Awal strip Rabiul Akhir kan gitu ya. Gantian sekarang di rumah saya. Januari strip Februari. Februari strip Maret. Maret strip April. Nah, April strip gantian mereka yang tak paru-paru. Punya kita yang utuh. Ya. Apa sih bulan kita itu? Muharram. Safar. Loh, gak muni ya? Rabiul Awal. Biasanya Rabiul Awal apal? Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rojab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus ngerti. Nih. Sekarang tak beritahu. Penanggalan Masehi itu. Awalnya 10 bulan. Ya. Jadi kalender Masehi itu awalnya 10 bulan. Begitu Islam berkembang, kemudian kerajaan Vatikan Roma membaca Quran. Duh, tiba no. Jumlah bulan itu 12. Ayo gantinen, gantinen cek podo. Nek enggak bahaya ini agama ini. Nah, udah biar tahu sekarang jenengan. Jadi penanggalan Masehi itu terinterferensi oleh gereja sepeninggalan dari Romawi. Dan ternyata kalender Januari sampai dengan Desember ini adalah nama Dewa Dewi Roma dan Kaisar Roma. Kok tahu Pak Bangun? Tahu Jo, magisternya lho nang Vatikan Roma. Nah, jadi sejarahnya supaya panjenengan tahu, bukan enggak boleh kita pakai kalender mereka, boleh. Tapi kalender kita jangan ditinggalkan. Karena Allah berfirman apa? Fala tadlimu fihina anfusakum. Dalikat dinul koyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus, maka jangan kamu dolimi dirimu. Rasulullah SAW dalam rawahu Abu Daud dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW kol. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang nyontoh atau niru-niru umat yang lain, maka dia tergolong umat itu. Semasa hidup Rasulullah sudah disinyalir dalam rawahu Bukhari Muslim dari Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW qol latatabiuna sanana man qablakum. Niscaya umatku nanti akan nyontoh umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa diro'an bidiro'in. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law salako juhro, dobilak salak tumuhu. Kalau yang kamu ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun juga kecemplung. Kulna ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, kola faman. Sahabat tanya, apa nanti yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Kola faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau tidak dua ini? Kenyataan, kalender lo kita kalah. Kalender kita pakai, punya mereka. Punya kita cilik-cilik. Bahkan acara agama ini, peringatan agama, gede backdropnya. Tanggalnya lo Masehi dhisik gede, Hijriah cewili Indonesia. Padahal Allah katakan dalikat dinul qayyim. Justru bulan dari Muharram sampai Dzul Hijjah ini ketetapan agamaku yang lurus. Nah, kemudian penanggalan ini diperkenalkan pada abad ke-7. Dimulai dari 10 bulan, jumlahnya cuma 304 hari. Kemudian Numa Pompilius nambahkan 2 lagi karena perintah Kaisar Roma supaya podo ambil Quran. Maka ditambahilah bulan Januarius dan Februarius. Januarius diambil dari nama Dewa Janus. Dewa Janus punya wajah depan belakang. Februari diambil dari Dewi Februra, Dewi Kesuburan. Ini sesembahannya orang Romawi. Sudah, penamaan bulan dan hari penanggalan masih erat dengan sesembahan selain Allah. Perayaan keagamaan di bangsa Romawi. Bulan Maret dari Marius, mengambil dari nama Dewa Mars. Kemudian penyembahan Romawi ini juga termasuk April, itu dari Aperire, Dewi Mesim, Sumi. Jadi di sini ini nama dewa-dewi. Terus waktu Julius Caesar jadi kaisar, dia pasang namanya bulan Sixtus, bulan ke-6 dicoret, diganti namanya dia bulan Julius. Sekarang jadi bulan Juli. Ganti kaisar namanya Agustus. Wah, aku tak yo melok pasang sisan. Ganti bulan Heksa, dia ganti bulan Agustus. Nah, wis. Berarti jenengan tahu kan sekarang nama Januari sampai Desember itu nama dewa-dewinya Romawi plus kaisar-kaisarnya. Wis. Ngene cek gawe kalender mana apa enggak? Pakai kalender kita sendiri, garis miringnya Masehi. Siapa yang di sini orang Muslim yang punya perusahaan pribadi? Bisa tunjuk jari, ada? Kalau punya, tolong gajian karyawannya diganti. Mulai sesuk rek, gajianmu tak ganti, tidak setiap tanggal 1 Masehi. Tanggal berapa, Pak? Setiap akhir bulan Hijriah. Nah, terus gajiannya akhir bulan Safar, akhir bulan Rabiul Awal, akhir bulan Rabiul Akhir, akhir bulan Jumadil Awal, dan seterusnya. Jangan lupa, Allah katakan apa? Dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Kalau ada orang Islam punya perusahaan, gajiannya pakai bulan Hijriah, janji Allah apa? wa yarsukhu min haitsu la yahtazib wa may yatawakkal ilaha yaj'alau makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtazib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nanti buka surat 65 ayat kedua dan ketiga. Jadi kalau panjenengan seorang muslim punya perusahaan, pengumuman karyawan mulai sesuk gajian tidak sesuai dengan kalender Masehi. Lu, pakai apa, Pak? Kalender Hijriah. Tambah bingung karyawan itu. Di rumah kita harus punya kalender Hijriah. Sudah punya belum? Saya bukan agen loh ya. Ini tapi perlu jenengan. Ini perintah Allah, sudah punya? Belum. Mau pesan berapa? Lu ya apa sih? Itu agen tapi pesan berapa? Wes golek dewe nang toko buku akeh. Itu ada kalender Hijriah. Utuh. Muharramnya utuh, Safarnya utuh, Rabiul Awalnya utuh. Masehinya yang ngikuti kita. Jangan selama ini kita ngikuti dia terus gitu loh ya. Kemudian penanggalan Julian ini ada kelebihan 4 menit. Maka Paus Gregorian ke-13 sebagai pemimpin Vatikan waktu itu mengeluarkan keputusan. Wis apa carane pokoknya dadekno bulan ini seperti punya Islam. Jumlahnya 12. Maka dirubah terus jadi meleset. Yesusnya enggak ketemu lahir tanggal 25 Desember. Ketemunya 25 Maret. Waduh kacau ini. Ya apa carane pokoknya Yesus kudu tiba nek selawe Desember wis pokoknya gitu ya. Di otak-atik ketemu 6 Januari. Duh kok tambah bingung nih. Sampai akhirnya dibuatkan penambahan 1 hari per 4 tahun di bulan Februari. Sehingga disebut tahun Kabisat. Maka disinilah Yesus isok ditepakno tanggal 25 Desember. Padahal jujur Yesus itu lahirnya 25 Maret. Ya. Kalau dalam hitungan Hijriah tanggal 6 Januari kalau dikembalikan ke Masehi. Sama mereka Yesus diganti 25 Desember. Jadi jelas bahwa penanggalan Masehi adalah erat dengan kemusyrikan Romawi dan pemujaan sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, belum lagi intervensi gereja. Maka penanggalan Masehi bukan dari dinul Islam yang diridhoi Allah. Yes, ojo bangga kalau Januari sampai Desember, ya. Ini suratnya. Inna indata suhuri indalahisna asara sahrum fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim fala tatimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kamma yuqatilunakum kafah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau kita pakai kalender Hijriah, Allah akan menyertai kita karena kita bertakwa kepada Allah. Ya, buktikan yang punya perusahaan, sudah ada 3 perusahaan yang sudah pakai gajiannya sistem bulan Hijriah. Telepon saya setelah 3-4 semester, tat bener tat gaji karyawan saya itu tambah mundak karena rewards-nya tinggi, bonusnya tinggi, SHU-nya tinggi. Bukan karena saya, karena Allah. Saya cuma nyampaikan saja. Yes, kira-kira Pelindo wani ganti gajian seplaki Pak SBY. Ya. Udah. Rawani nek Pelindo ya. Ini yang perusahaan pribadi muslim aja, gunakan kalendernya sendiri. Baik. Terus benar enggak Yesus lahir tanggal 25 Desember? Christmas itu dari kata Christmas kelahiran. Kris itu Krisnya Natal, Masnya itu kelahiran, kelahiran Yesus. Ini murni ajaran gereja Kristen Katolik Roma. Kalau dicari di Injil, tidak ada. Dicari di Bible, tidak ada. Dan Yesus tidak pernah menyelenggarakan. Juga tidak pernah memerintahkan murid-muridnya. Jadi ini murni buatan Vatikan Roma. Kok tahu Pak Bangun? Tahu, dulu kan praktisi di sana. Jadi ini buatan murni perubahan Yesus dijadikan tanggal 25 Desember. terus dibuat ada saljunya. Ya. Entuk pirang perkara Palestina ono saljune. Yesus digambarkan lahir di tempat yang bersalju. Terus para gembala sedang bersuka cita di padang terbuka. Yo mati katuen men. Ono saljune kok bergembira di padang terbuka. Ya. Jadi banyak kebohongan. Natal bukan upacara awal gereja. Perayaan ini berasal dari Mesir, dari penyembahan berhala yang jatuh pada bulan Januari. Kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Di kitab suci, tidak seorang pun mengadakan upacara ini. Kecuali orang kafir, seperti Fir'aun dan Herodes. Kemudian, Yesus dan muridnya tidak pernah menyelenggarakan, Alkitab tidak menganjurkan, jadi murni ini diambil dari perayaan kafir penyembah berhala. Dimulai abad keempat Masehi, gereja barat memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran Yesus dari hari bangsa Romawi yang selama ini sudah ada. Jadi tanggal 20 Desember itu sudah ngetop di Roma. Ngetop dengan hari kelahiran Dewa Matahari. Supaya gampang menyusupkan Kristen, tidak merubah tanggal. Dari hari yang sudah ngetop itu, disisipkan kelahiran Yesus yang disebut hari Natal. Karena apa? Merubah huruf U dan O, G kecil menjadi G besar. Itu lebih gampang ketimbang ganti hari. Ini nih contohnya. Saya gak bingung. Nah ini, menjelang abad 5, baru dicanangkan sebagai hari raya resmi. Dari mana ini cerita ini kok bisa tanggal 25? Aslinya ini dari ajarannya Nimrod atau Namrud. Ini anak cucu Ham dari Nabi Nuh. Inilah pendiri kehidupan masyarakat Babilonia. Jadi tanggal 20 Desember itu kelahiran Dewa Matahari atau Namrud. Nah, setelah terjadi pemurtatan, dia mengawini ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi Namrud ini mengawini ibunya Semiramis. Begitu mati, ibunya bilang, sekarang Namrud menjelma menjadi pohon. Disebut pohon evergreen. Maka pohon itu dikasih hiasan. Jadilah pohon Natal. Lola wis. Jadi kalau jenengan buka Alkitab gak ono pohon Natal. Ini buatan semua gitu. Karena banyaknya buatan, saya minggat. Karena banyak buatan manusia ya. Bukan dari firman Allah. Ya saya lebih baik keluar. Jadi saya keluar itu dari agama saya bukan karena kawin. Kalau pastor kan gak kawin. Jadi saya dulu keluar pastor bukan karena kawin. Sorry Jo. Saya keluar itu karena kebenaran agama Islam gitu loh. Bukan perkara kawin. Punya saya itu asli. Mulai cilik sampai umur 35 tahun cuma digawe pipis tok. Waktu itu deh. Waktu saya belum kawin. Masih jadi pastor itu. Kemudian kita lihat. 25 Desember itu adalah kelahiran Nimrod. Ini asal-usul pohon Natal. Maka melalui pengaruh pemujaan ini, timbullah anak suci dari surga. Ini istilah anak suci dari surga ini. Karena ini persembahan antara ibu dan anak, maka gambarnya diganti Maryam dan Yesus. Maria dan Yesus atau Maryam dan Isa. Kemudian kalau kita kembalikan ke perayaan Natal, pada perayaannya orang Romawi kuno itu merayakan Dewi Isis dan anaknya. Jadi ini sudah dilakukan sebelum kelahiran Yesus. Nah, inilah yang disebut Kaldean Misteri. Ini ajarannya Semiramis. Dari sinilah sekarang berubah menjadi Kristen. Yes. Jadi kata Kristen itu tidak ada di dalam Bible. Di Alkitab tidak ketemu kata Kristen. Kristen itu Yunani, Nabi Isa itu Yahudi. Kira-kira cocok enggak seorang Yahudi tapi kitabnya dan agamanya Yunani? Matok enggak? Itu sama dengan orang Madura nulis surat wasiat penting pakai bahasa Sunda. Kumaha teh damang pangesto badhe angkat ka mana? Angkat koper tak ya. Jadi lucu kan? Yesus itu orang Yahudi, bahasanya Ibrani, tapi kitabnya sama agamanya Yunani. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, makanya saya metu. Jadi kalau saya metu itu mergo sesuatu yang enggak masuk akal gitu kan. Ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 2, Kidung Agung pasal 2, Esra pasal 10. Maaf, kalau Alkitab pakai pasal, karena dia masih sepupu dengan KUHP. Nah, di sini di pasal 2 dikatakan apa? Diceritakan kelahiran Yesus itu gembala tinggal di padang. Kemudian malaikat mengatakan jangan takut, telah lahir. Kalau kita lihat Kidung Agung 2 dan Esra, dijelaskan bahwa kalau musim dingin, tidak mungkin gembala itu keluar. Kaduan men. Apalagi digambarkan ada saljunya lagi. Ini sudah kebohongan. Mana ada Palestina turun salju itu? Jazirah Timur Tengah itu tidak ada salju. Dan belum pernah terjadi sampai sekarang. Jadi ini kebohongan yang luar biasa yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat di Yeremia pasal 10, ada perintah dari Tuhan. Waktu itu Tuhan saya ya. Perintahnya apa? Jangan membuat patung, jangan membuat pohon, jangan menyembah pohon, jangan dikasih hiasan. Lah kok malah orang buat pohon Natal? Ini perintahnya enggak boleh. Enggak boleh. Pohon yang ditebang, kemudian diperindah, diperkuat dengan paku, palu, ya. Ini jelas pohon Natal. Dilarang, tapi malah sekarang orang buat pohon Natal. Kedua, tulisannya kan U itu, Sun God, artinya Dewa Matahari. Supaya gampang belesetkan ke anak Tuhan, U-nya ditutup, jadi O. Sun, G-nya kecil, Dewa, diganti besar, God, Tuhan, jadi Son of God. Nah, dan ini dilestarikan sampai sekarang. Tindakan ini mengakibatkan orang Kristen Syria murang-muring. Karena apa? Yesus aslinya lahir tanggal 6 Januari, dipindah ke 25, dijadikan Eropa, ya. Wes. Kalau sudah seperti ini, apakah pantas umat Islam mengucapkan Natal? Pantas enggak? Enggak pantas. Kalau jenengan mengucapkan Natal, jenengan nantang Allah di surat 109 mulai ayat 4 sampai ayat 6. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum lakum dinukum waliyadin. Ini bukan perkara sungkan. Orang-orang Nasrani kepada kita kalau Idul Fitri mengucapkan sampai luwe fasih timbang wong Islam dhewe. Minal waidin wal waidin, lebih fasih mereka timbang awake dhewe kadang. Terus nanti Desember ini apakah kita harus ngijoli mengucapkan itu? Ini bukan urusan sungkan. Ini urusan akidah. Jangan lupa yang mereka peringati itu Tuhan loh. Mereka anggap Tuhannya, dianggap anaknya Tuhan dan disembah. Padahal Allah mengatakan mereka tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang mereka sembah. Berarti kalau jenengan mengucapkan ini berarti jenengan itu memusyrikkan Allah dengan menyetujui adanya anak Tuhan. Sementara Allah mengatakan di surat keempat, An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa maghfiru man duna dalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman adima. Sesungguhnya aku Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan aku atau memusyrikkan. Wa maghfiru duna dalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman adima. Siapa yang memusyrikkan Allah, itu dosa paling besar. Nah, perkara Natal ini pernah ditanyakan oleh Said Al-Khudri. Oh maaf. Ibnu, aduh ya Allah saya dilupakan. Hadisnya begini. Ya Rasulullah, ayyu dambi adamu indallah. Qala anta ja'alillahi nida wa huwa khalaqaka. Qultu qul la alikul adib. Nah ini hadisnya. Ibnu Mas'ud, afwan. Jadi ini Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah langsung, "Ya Rasulullah, ayyu dambi adamu indallah?" Dosa apa yang terbesar di sisi Allah? Qala, Rasul menjawab, "Anta ja'alillahi nidau wa huwa khalaqaka." Kamu buat tandingan-tandingan Allah lain sementara Allah itu yang menciptakan kamu. Qultu qala innal dalikal adim. Sungguh aku katakan kepadamu, meniru seperti ini pun adalah dosa besar bagimu. Sudah. Yes, sahih. Itu dari Abdullah Ibnu Mas'ud sendiri dalam rawahu Bukhari Muslim. Nah, maka kalau umat Islam mengucapkan ini tergolong musyrik dan menyekutukan Allah. Enak Pak bangun karek ngomong tok, gak oleh ngomong Natal. GM saya Nasrani Pak, presiden direktur saya Nasrani Pak, ya apa iki berhenti yang gak ngomong. Bagaimana kalau terpaksa? Oke, kalau memang betul-betul terpaksa, ucapkan selamat hari nakal. Apa? Apa? Nakal. Cuma aja teman-teman kane. Ini sudah saya buktikan bertahun-tahun kepada semua keluarga saya yang masih Nasrani, selamat hari nakal. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Padahal nakal loh. Soalnya nakal temen deh. Kenapa nakalnya? Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Dibilang 25 Desember. Nakal toh? Nah, Nabi Isa itu loh cuma rasul, dibilang anak Tuhan kan nakal. Jadi cocok. Selamat hari nakal, Pak. Pancen nang wakal teman sampean itu. Iki nek wis kepeksa. Selamat hari nakal. Iki nek kepeksa. Wis, ya. Dan ini saya buktikan gol terus. Woi, selamat hari nakal. Terima kasih. Pancen nang wakal teman kon batinku ngene. Ini seperti itu. Nah kalau sudah tahu seperti ini mau apa lagi kita? Ini bukan urusan sungkan ini. Ini urusan akidah. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya apa? Memberikan rahmat bagi semuanya. Tapi kalau sudah urusan untuk ubudiyah, urusan untuk ibadah, no way. Kalau urusan manusia, oke. Tapi kalau untuk urusan sama Allah, no way. Karena agama kita agama tauhid. La ilah. Dan ternyata Yesus pun juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Di mana itu? Di Yohanes pasal 7 ayat 3. Yesus mengatakan begini. Kebenaran yang hak adalah mengenal Allah Bapanya, Tuhan yang esa, dan tidak ada allah-allah lain di hadapannya. Dan aku Yesus utusannya. Jelas kok. Nah terus kenapa mereka tuh yang baca kok gak mau pindah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena sudah ditutup oleh Allah sebab kebacut. Allah itu nutup hambanya kalau kebacut. Kalau gak kebacut gak ditutup sama Allah. Allah itu mau penerima tobat. Tapi kalau sudah kebacut ditutup sama Allah. Ini Allah sampaikan di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum adanu la yasma'una biha. Jadi hati mereka sudah tertutup untuk ayat Allah, matanya tertutup untuk keagungan Allah, telinganya tertutup untuk firman Allah. Yes. Yang kedua, kemungkinan hubud dunia. Karena mereka fasilitas luar biasa. Kalau sudah kena hubud dunia ini ya, susah. Contoh ini ya. Pendeta itu kalau mau ceramah seperti ini, ditelepon. Satu hari sebelumnya ditelepon. Pendeta, besok ceramah. Ya, kami jemput jam 7, ceramahnya jam 8. Nek Ustaz, Ustaz jangan lupa ya, benjing, sakit berangkat ya mbak ya. Gitu Nek Ustaz. Aku jek iso budal dhewe. Ora apa-apa Baitul Hakam enggak usah bingung. Aku jek iso budal. Nah, kalau yang namanya pendeta itu dipapak nganggo mobil, numpak lungguh ini. Enak ya. Mobil apa ini? Pajero pendeta. Wih. Paling lama 1 semester dari dia bilang enak, mobil itu siap neng gereja. Paling lama 1 semester. Ini manajemen Vatikan dan manajemen Dewan Gereja Internasional. Nek Ustaz, podo-podo Pajero nih. Enak ya? Iya Ustaz, mobil apa ini? Pajero Ustaz. Enak ya? Iya Ustaz, nek duwe-duwe dan tumbas. Iya Ustaz. Ini mungkin mereka karena ubuntunya, sehingga ya mereka sudah tertutup semuanya. Nah, kemudian center kelasku sopo center kelas itu. Biar tahu jenengan. Kan gambarnya numpak rusa, terbang lagi di atas salju. Jih, sakti banget. Karpe nyanyi burok. Tak omongin jenengan. Karpe nyanyi burok. Nah, kita punya burok beneran ini. Nah, mereka buat. Center kelas itu enggak ada. Yang ada seorang pastor bernama Nikolas. Setiap perayaan kelahiran Yesus, dia selalu bagi-bagi hadiah ke orang miskin. Mergo busananya merah, gaya kuncung, tepak brewoan, terus didatekno Sinterklas itu. Sampai sekarang. Ada temennya, namanya Pit Hitam. Tahu ya? Sweater Pit itu. Nah, si Pit Hitam itu. Dulu, waktu saya masih kecil, itu kan diomongin orang tua saya gini, ayo tidur, nanti malam biar Sinterklas datang. Kaos kakimu pasang di pohon Natal. Wah, kaos kaki saya pasang. Namanya anak kan pengen ngerti, Sinterklas teko, kok numpak rusai. Ya apa teko nih? Ya saya enggak tidur, tak incen. Jebule Sinterklasnya bapak ibuku dewe. Saya ngelebok nih hadiah. Besok paginya perayaan di gereja namanya perayaan Natal. Ada sipit hitam, ireng kabeh wonge. Dikasih koyo areng hitam semua. Terus dia manggil nama satu anak. Markus sini, Matius sini gitu ya. Lukas sini kamu. Nah, waktu dipanggil, saya dipanggil, Kris sini. Dia buka karung. Waduh iki aku alamat dilebokno karung ini. Karena dia bagian hukuman anak yang nakal-nakal. Namamu Kris ya? Ya, rumahmu sini ya? Saya mikir, kok sakti men nih? Hebat banget gitu kita. Kamu sebulan yang lu ngompol ya? Kok ngerti? Sakti banget nih. Bolpennya Mbak Yumu, penggarisnya Mbak Yumu, kamu sembunyikan. Wih, ngerti tenan ini. Kamu dihukum. Wah ini, kok sakti. Barang aku segede, saya sudah jadi yang menyelenggarakan. Ngerti, ternyata bagaimana kami sistemnya. Kalau besok ada acara, itu seminggu sebelumnya, orang tua yang anak-anaknya mau ikut perayaan, dikasih formulir. Suruh ngisi nama, alamat, daftar kenakalannya apa. Oh, tiba-tiba kenalakanmu ditulis ibuku. Dikene sipit hitam. Makanya di buka karung. Kamu ngompol ya, kok ngerti sakti temen. Buka karungannya, kamu ingin, kok ngerti sakti banget. Wong iki saya pikir. Jebule itu rekayasa yang luar biasa. Dan lucunya mereka melarang anaknya berdusta, tapi mereka didustai anaknya ngesak nih. Aku ngesak nih temen loh, aruh Kristen nih. Ambil apa aku dia ngesak nobian tapi ya. Jadi dibujui dong di sini gitu ya. Nah kemudian lihat ini. Di dalam kitab suci dijelaskan apa? Nanti banyak yang menyamar menjadi malaikat. Dan kenyataan tuh, Sinterklas itu bukan apa-apa disamarkan jadi seorang tokoh seperti malaikat. Nah ini, kemudian saya putuskan keluar karena penutup Injil. Ini penutup Injil. Wahyu 18:4. Ini penutup Injil. Apa bunyinya? Pergilah kamu, pergilah daripadanya supaya jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Lah bener nih aku saiki minggat. Nek ndak kan aku pancet kena dosa-dosane itu. Terus supaya kamu ndak turut ditimpa malapetaka. Nah, kalau saya temen-temen, kamu kena malapetaka saya. Wong tidak boleh buat pohon Natal, buat pohon Natal. Tidak boleh buat patung, buat patung. Tidak boleh buat. Daripada itu, saya nuruti. Jadi kalau saya keluar itu karena apa? Ya karena perintahnya Alkitab. Ya. Jadi kalau jenang tanya kenapa Pak Bangun masuk Islam, selain dari Al-Quran, juga dari Alkitab. Ini surat yang buat saya keluar. Kalau Qur'annya karena apa? Saya dimuliakan di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau manggil saya, Allah, saya dipanggil. Ya ayuhan nas. Kadang saya dipanggil, ya ayuhalatina amanu. Loh, coba. Wahai manusia, wahai orang beriman. Kalau saya buka Alkitab, dipanggil lagi saya. Wahai anak-anak domba yang hilang. Untung aku gak menimbel. Dadak tunggal lewat dus saya kalau di sana. Kalaupun saya menyampaikan ini siang hari ini, bukan untuk kita nyampuri agama mereka, tidak. Ini imunisasi buat saudara-saudara muslim saya. Supaya gak gampang dibujui. Supaya gak, sekarang mereka sering bujui. Banyak loh saudara kita yang dicomoti di daerah-daerah itu. Dihapusi konek kabeh. Ingat, Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan, barang siapa mencari agama selain Allah, tidak diterima. وَمَّنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa mencari agama selain Islam, tidak diterima oleh Allah. Dan dia rugi di akhirat. Jadi kalau saya nyampaikan ini bukan karena mengajarkan tentang Kristen, bukan. Ini imunisasi, benteng jenengan biar tahu. Pating kaconya itu seperti ini. Nah ini, pernyataan Tuhan, saya ambil dari Keluaran. Jangan buat patung. Jangan, kenyataannya, mereka buat patung. Patung salib, patung Yesus, patung Maria. Ngono dungo sih sanang isole. Ya termasuk aku biyen. Dungo neng sikile patung. Ya. Nah itu. Dan ini sahadatnya Yesus. Jangan dikira Yesus gak sahadat. Sahadat ya, ini sahadatnya. Hidup sejati dan kekal supaya mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Loh, utusan loh. Kok gak pernah dibacakan ini? Ini dibacakan. Kebuk Baitul Hakam, nampung umat. Makanya bedanya orang Islam dengan Nasrani. Orang Islam itu Al-Qur'annya itu pedoman. Pedoman itu dibaca, ditadaburi, dilaksanakan. Kalau mereka, Alkitab itu pegangan hidup. Jadi nek minggu, Alkitabnya dipegang di gone gereja. Kok mulai dipegang mana? Terehoma. Sesuk minggu mana diambil, dipegang mana? Dipegang ke gereja. Mari itu ke gereja, dipegang mana? Taruh rumah. Jadi pegangan hidup. Kalau Al-Quran itu pedoman. Jadi ikro, bismi, robika, ladikolak. Suruh baca, suruh melaksanakan, suruh ngamalkan. Kalau Alkitab, pegangan hidup. Karena umat hanya boleh pegang. Pegang tok. Yang nguraikan nanti pendetanya sama pastornya. Sakar pendetani, ya. Gak mungkin dibacakan yang begini. Kebek Baitul Hakam, ya. Jadi dibacakan yang gak sesuai ini. Itu, ini. Tiada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih itu utusan. Ternyata sama dengan surat 21. Al-Anbiya ayat 25. Wama arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, tidak ada satupun nabi atau rasul sebelum Muhammad yang tidak aku wahyukan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku Allah. Jadi ternyata semua terus membawa la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak membawa la ilaha illallah. Ya. Lah kok Kristen lain Pak Bangun? Lah wong Kristen gawinane wong kok. Ya terus dibuat sama Vatikan itu jadi Tuhannya tiga itu. Jadi itu buatan sudah. Setelah proses kanonisasi. Kalau aslinya ya ini semua aslinya. Ya, baik. Jadi kita tidak boleh mencari agama selain Islam. Dan ingat, syukuri agama yang sudah kita miliki ini. Karena ini pilihan Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islamidina. Maka semoga sedikit yang saya sampaikan siang hari ini itu menambah ilmu sehingga angel awakmu saiki bujuki aku. Aku wis ngerti kok, ya. Jadi minimal ada ilmu tambahan buat jenengan bahwa penanggalan Masih itu buatan manusia, Natal pun buatan manusia, Alkitab pun juga buatan manusia. Demikian, ada yang mau nambahi? Silakan duduk sini yang mau nambahi. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan, monggo. Silakan. Ini kan setengah jam, Nah, sing 10 menit katanya dialog, monggo. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Abi. Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Enggak usah, iya. Baik, Ustaz, pada masa ini Ustaz menyebutkan bahwa kita dapat dipercaya kekuatan kebetulan dan bikin terang atau apa-apa kita lakukan kebetulan mungkin kalau alamat saya bisa terus mengucapkan juga mungkin dengan sedikit tidak jelas mohon maaf ya. Bagaimana untuk pesannya sendiri, maksudkan itu apa kita diperbolehkan ikut makan makannya, apa kita diharapkan makan makanan yang lebaran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab hadis ya, bukan bangun ini. Jadi Rasul mengatakan mantasabah bikomin fahwa minhu. Kalau kamu ikut serta, kamu termasuk golongan di dalamnya. Jadi sebaiknya kita tidak hadir. Tapi kita harus menjaga kan? Menjaga habluminanas. Ingat, Islam ini rahmat bagi alam semesta. Kalau berani, kulil hakon walau kana murad. Katakan kebenaran. Tapi kalau sungkan, tidak enak, jangan datang. Pamit. Maaf Bapak, saya terima undangannya, terima kasih. Tapi mohon maaf, saya ada acara dengan mertua saya di mana gitu, di Lawang. Tapi jenengan jangan di rumah. Aku pas digolek, oh, nu ngomong anak mertua ini. Ya lu ngomong masih mek mubeng-mubeng perak ngene. Ini cara menghindari yang baik. Yang ngajari Rasul ini, yang ngajari Rasul gitu loh. Ini mantasababikum min faqwa minhu. Ini yang ngajari Rasul. Nah, kemudian kalau berani ya kulil haqqan wala kana murad. Mohon maaf Bapak. Ini masalah kami, ini hubungannya dengan Tuhan kami ini. Kami dilarang. Itu kalau berani, itu lebih bagus. Itu berarti jenengan menjalankan perintah Allah surat 16 An-Nahl ayat 125. Wa ud'u sabilihi bil hikmah wa mautotil hasanah. Nah, itu menjalankan itu malah bagus. Nek sungkan ya kemau. Selamat hari nawakal tempatnya di sampai apa itu naik ke budget itu seangel gitu ya, jadi seperti itu bi ya. Wow, nu cari konang Lawang lah, iki lah Lawangnya om aku sih lah, aku dandan ini dandan di Lawang kan bener ini. Jadi jangan pamit tapi ada di rumah, nanti tidak enak ya kalau kita tunggu ngarep om. Nah, kata Rasulullah, man ida atapin binasani ida harumi. Tidak semua makanan dari orang-orang kafir atau nanti itu haram. Kecuali idamin hadyu, kecuali sembelihan. Nah, kira-kira diteloae. Tanya saja, nyon sewu. Iki sampean iki kok ono iki disembelih? Iya. Sopo sing nyembelih? Pendetaku. Ya aja dipangan oh, demi Yesus sampean pangan. Gitu. Jadi istilahnya ya kita harus lihat kalau makanan-makanan itu kayak beli yang roti yang apa yang nyata lah kita tahu, tidak apa-apa kita makan. Karena Rasul mengatakan tidak semua makanan orang-orang Nasrani atau kafir itu haram. Kecuali yang sembelihan sama yang persembahan pasti haram. Gitu lah, ya. Jadi misalnya disuguhi wis matur nuwun saya minum saja sudah kenyang saya tadi. Ya. Ya minum kan ada mineral sudah minum itu aja menghormati. Kalau tutang-tuting malah sampean keliru. Ini apa? Ini bab 1, Pak. Ini bab 1 jilid 3. Yang ini bab 1 jilid 2. Ini bab 1 jilid 4. Terus enggak usah bingung, enggak usah rono gitu. Kita juga enggak tahu yang dimakan mereka apa. Maka Rasul mengatakan tidak semua. Idza antala kullu min tidak semuanya. Tapi kalau jelas itu sembelihan, ya jangan. Pasti ini persembahan. Belai demi sapa itu? Sebenarnya kita hanya bismillah ya, hanya demi Allah. Gitu ya, Bi? Ada lagi yang lain? Ini jelas apa belas? Jelas ya. Yang kurang mungkin audionya ya. Audionya diperbaiki lagi. Kalau aslinya hari ini saya resmikan penggunaan AC Masjid Baitul Hakam. Nah, wis ya. Ini peresmiannya AC ini saya. Sesone audione anyar aku nes sing teko ngene. Iya, Bi, silakan, Bi. Pakai mic biar jadi ilmu buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari gereja. Ya. Betul. Oh, kalau Natalnya sudah seragam. Natalnya seragam, ya. Seragam sudah 25 Desember diseragamkan. Ya, tapi kalau untuk doanya kepada Bunda Maria ini enggak mau. Terus tawasul ini enggak mau, itu sendiri-sendiri. Tapi kalau Natalnya sudah kompak. Dikompakkan oleh Gregorian. Jadi pertama yang mengompakkan ini Paus Gregorian 13. Waktu itu pemimpin pertama dan belum ada agama yang lain. Jadi sudah disepakati. Jadi kalau untuk 25 ini intervensi gereja seiring berjalannya waktu, penanggalan ini jelas bukan dari punya Islam, tapi dikatakan bahwa tanggal 20 Desember sudah dicanangkan sebagai hari kelahiran Yesus. Itu sepakat. Supaya Son God-nya bisa jadi Son of God. Nah, itulah. Jadi itu sudah sepakat. Sebab nanti kalau yang bereset, mereka malu dengan kita, dengan yang Muslim. Ya. Kok tahu Pak Bangun? Tahu. Saya biar melok di gunung, pelok-pelok di gunung. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan lagi ya, Bi. Ini yang kedua ya. Nah, tiga kali dapat piring. Siap no piringnya, Mas. Ayo, Bi. Betul, Bi. Ya. Harus mengucapkan. Jadi sesuatu itu dinilai oleh Allah, innamal a'malu binniyat wa likulli amrin ma nawa. Semua niat itu berangkat daripada apa yang diniatkannya. Tapi niat itu juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Bahwa kalau hanya diucapkan saja tidak diyakini, itu belum. Diyakini tidak diucapkan juga belum. Tapi harus diucapkan, diyakini dan dilaksanakan, itu baru. Kalau ada yang kurang, kata Rasulullah, la yu'minun, belum beriman. Lalu bagaimana sekarang? Mestinya Pak SBY, Presiden, itu tidak boleh mengucapkan Natal. Siapa yang mengucapkan? Pemerintah. Siapa yang bertugas? Dirjen Nasrani dan Kristen. Kan dia punya Kementerian Agama. Dia punya lembaga Kementerian Agama. Itu ada berapa sub? Ada Dirjen Nasrani, Dirjen Islam, Dirjen Haji, Dirjen ada. Nah itunya yang ucapkan. Pasti yang ucapkan agamanya sama. Hong Suwasti, Suwastawa, Suwa itu juga ya sing dirjene kuwi sing ngucapne. Ojo presidennya. Itu kalau memang pengen mendapat ridho dan rahmat Allah, karena Allah mengatakan dalikat dinul qayyim. Allah itu luar biasa, tapi kalau untuk urusan terhadapnya itu tegas loh. Allah sendiri mengatakan apa sih? Tak tampuni semua yang menyekutukan aku. Yang mau tapi apapun dosa kalian, pezina, pembunuh, pencuri, diampuni sama Allah. Tapi satu yang tidak ampuni, kalau apa? Menyekutukan dan musyrik. Itu aja. Artinya Allah itu luar biasa pada kita. Hanya satu yang Allah minta, untuk urusan masalah ilah, ojono macam-macam liani. Kasarnya seperti itu. Tapi untuk lainnya, monggo Allah itu diserahkan kepada kita. Makanya apa? Ayat 2:250. La ikraha fiddin. Kota baina rustu minal ghoi fama yakfur bitokuti wa yumin faqad istamsaka bil urwati wuskolan fisomalaha wallahu sami'ul alim. Surat 2:256. Dibebaskan kita sama Allah. Tidak maksa Islam ini. Tapi tak dudui kok iki togut, ini ilah, ini kebaikan, ini keburukan. Maka kamu akan berpegang dengan seakan-akan berpegang pada tali yang kuat apabila kamu berpegang pada kebenaranku. Itu tak Allah. Dan aku maha mendengar, kata Allah. Nah, kowe ngucapno mawe, Natal kan maha mendengar Allah. Masya kowe ngomong ora, kowe ngucapne. Maka sebaik-baiknya di sebuah instansi kan ada divisi rohani kan. Setiap instansi kan sekarang punya divisi rohani. Nah, biar teman-teman divisi rohaninya. Nah, teman-teman divisi rohani kan punya kegiatan juga kalau pas Natal atau ini di acaranya melalui anggaran dari perusahaan dan kan ada misalnya. Ya biar mereka sendiri yang ucapkan pada mereka. Harusnya begitu. Gitu ya, Bia? Iya. Kapan duit presiden kayak gini ya? Oh, enak ya. Bisa gemah nih paruh jenawi ketua tentang Raharjo. Ada lagi? Ya, silakan Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Baik. Iftar itu memang anjuran Rasul. Tapi anjuran Rasul itu ayat yang beragama mukmin, iftar memberi makan orang yang puasa. Nah, kalau bukan orang mukmin, ngapain dia buat iftar? Itu kan dia untuk menarik simpati. Maka bagaimana sebaiknya? Sebaiknya orang mukmin, orang Islam, semua orang Islam tidak pernah jangan mau ngambil buka puasa yang dikeluarkan oleh gereja. Itu kalau satu pun orang muslim tidak ada yang ngambil, sesu gak disediakan deh. Karena saya mangan, wis gak usah. Ya maaf, ini kalau mau saksakan begitu. Orang Islam itu kalau dia besar, agama lain kecil, itu terlindungi dan terjaganya. Nyaman. Tapi coba lihat sebaliknya. Kalau orang Islam itu kecil, mereka besar. Sejarah mencatat terdolimi. Ini dimanapun, Ben. Dimanapun. Kalau Islam besar, agama lain yang kecil-kecil itu dilindungi. Dijaga. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita kecil, kita didolimi. Nah, mereka itu tujuannya punya maksud. Namanya itu disebut Ghusful Fikri, perang urat saraf dan perang pemahaman. Sekarang sudah keluar Alkitab dalam bahasa Arab. Ini tidak ngerti, tidak dikira Quran. Satu, mereka sudah pakai kopiah bersarung mulai di kawasan Syria. Ini pelan-pelan. Ini pengelabuan sistem supaya dikesan kamu sama itu loh sama. Nanti kalau sudah sama, dijubui. Pernyataan saya ini bukan dari pernyataan pribadi. Firman Allah di surat 489. Wadullah takfaruna kama kafaru bisayin. Mereka tidak akan pernah berhenti berusaha menjadikan kamu kafir seperti mereka. Buka nanti di rumah surat 4 ayat 89. Dan itu tidak berhenti. Di Indonesia ini ada 24 stasiun televisi. 21 stasiun sudah diberi mereka sahamnya. 75%. Akhirnya isinya acaranya apa? Perusakan mental anak-anak kita. Perusakan moral, akhlak, akidah. Dimulai. Tujuannya apa? Supaya hancur orang-orangnya. Mereka memerangi gini tidak bisa. Mereka dakwah kalah. Karena kalau mereka suruh debat, kalah dok di sini. Lihat diomong itu kita menungso kitabmu. Kalau punya kami dari Allah. Udah tidak bisa ngomong mereka. Karena Al-Quran apa? kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Itu akhir juz 11. Surat 11 ayat pertama. Coba. Jelas itu. Quran ini aku turunkan urut terinci sesuai asbabul urut, asbabul nuzul. Yang aku turunkan langsung dari sisi kananku kata Allah kepada Rasul. Kalau Alkitab ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hidup 300 tahun setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diselamatkan Allah. Berarti Matius, Markus penulis Injil tidak pernah ketemu sama Yesus. Nah, itulah banyak perubahan tadi. Jadi banyak perubahan-perubahan ayat. Nah, mereka buka menyiapkan buka puasa ini untuk menarik simpati. Menarik simpatik supaya akhirnya weh nak kon nang gereja ati iwak iwak pitik nek de kene iwak pitik mudina iwak tempe kancana ya enak enak de kono e. Nah, kalau saya kena gitu kan susah kita ya. Nah, ini cara-cara mereka kok tahu Pak Bangun ya, maaf tahulah saya dulu tuh di proyek sana saudara, saya mengundurkan diri tahun 97 dan saya salah satu ujung tombak proyek kristenisasi. Tapi alhamdulillah saya belum pernah mengkristenkan orang. Kalau saya pernah, sekarang saya harus ke rumahnya. Tok tok tok tok, ngapunten Pak Bu, keliru. Cek bener Islam, ayo balik mana? Gitu mungkin. Tapi karena saya enggak pernah mengkristenkan, jadi saya enggak perlu ketuk siapapun. Nah, ini sekarang dalam keadaan seperti ini kewajiban saya untuk menyampaikan melindungi saudara-saudara muslimku untuk enggak dipreteli. Gitu ya, Abi. Jadi sebaiknya bagaimana sikap kita? Ojo buko neng ngarepe gereja. Kalau sudah nyata gereja itu menyiapkan buka bersama, jangan seliwatono. Lebih baik telat. Allah lebih mencintai kita yang telat. Wah telat kira, ya apa kudune buka. Enggak apa-apa, lebih baik ketimbang kita buka. Satu, subhat, kita enggak tahu apa sing dimasak. Sopo sing masak? Dagingnya apa? Lu maaf lo, kalau mau boleh suudon, suudon sekalian gitu. Kita enggak tahu lo. Lo mereka punya tujuan untuk mengkafirkan kita ya. Dan itu dinaskan oleh Quran, mau apa kita? Lebih baik berhati-hati. Jadi saran saya, bagaimana menurut? Ojo ngambil buka yang disiapkan gereja. Pakai masjid, Baitul Hakam sampai buah-buahnya, ambil yang di masjid-masjid aja. Gitu ya? Iya. Cukup ya? Nek kesuan gak nyambung gawe, aku galer ini mana ya? Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari ini kita akhiri bersama-sama dengan kafatul majelis. Ini kita baca di sini. Ya, kita baca bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh dikopi. Boleh dikopi. Kalau mau mengkopi, setelah sholat sunnah, ba'diyatan, saya sediakan waktu.